Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita pada subuh hari ini dengan kajian tafsir Sha'rawi bersama tim Safir Al-Zahr, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kanallahu wasi'an hakima. Artinya, jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya, dan adalah Allah maha luas karunia-Nya lagi maha bijaksana. Pemirsa, jika kita ibaratkan, para pendengar sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga itu ibarat dua sayap, ya, sayap kiri dan sayap kanan. Tidak selamanya kedua sayap ini bertahan sampai ke tujuan. Terkadang patah atau terkadang broken, terkadang rusak. Bahkan kita yakini bersama pada peristiwa-peristiwa kerusakan sayap yang patah ibarat pesawat ataupun meledak dan lain sebagainya, itu adalah hikmah, pelajaran bagi orang-orang yang lain. Bahkan kita umat Islam ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak pesimis, ya, tetapi terus optimis bahwasanya apapun masalah yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan alternatif, yaitu solusi-solusi yang mungkin menyelamatkan kita, baik suami ataupun istri. Walaupun dalam hadis-hadis yang lain bahwasanya talak, perceraian itu adalah perbuatan halal, tetapi bagaimana para ustaz, sangat dibenci, ya. Bersama kita pada subuh kali ini Ustaz Zainal Arifin MA, Ustaz Ahmad Perdana MA, dan Ustaz Haji Hanafi Ismet Fahmi LC MA. Kemudian bagaimana kira-kira Pak Ustaz Zainal? Iya, menariknya kalau kita lihat ayat 130 ini, masih terkait erat dengan ayat 129 dan 128. Ayat sebelumnya, ya. Ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala sebelumnya mengatakan bahwa suami itu janganlah terlalu keras, dan harus mewujudkan sikap ingin terjadinya perbaikan dalam rumah tangga. Asulu khair. Indahnya di sini kata-kata in, ya. Iya. Jika. Iya. Kemudian disebutkan jangan sampai menelantarkan istri. Yeah. Jadi adil pada ayat 129 yang kemarin kita kaji itu, kata konsentrasinya sebenarnya falatamilu kullal mail fatazaruha kal muallaqah. Jadi tidak adil itu maksudnya apabila kamu menggantung kondisi istri. Dikawini tapi tidak digauli, dilepaskan tapi tidak dicerai. Artinya dia bukan benda tak bernyawa. Iya, ini adalah kezaliman. Kezaliman itu dilarang, keadilan itu diminta. Jadi kata dia, kalaulah misalnya juga tidak terjadi, maka cerailah dengan cara baik-baik. Inilah yang kita kaji pada 130 ini. Toh ketika itu cerai, kata Allah, kalau misalnya hadis mengatakan tidak baik, tapi Allah mengatakan tidak selamanya cerai itu tidak baik. Cerai adalah solusi. Kalau misalnya Anda memang harus cerai, kenapa tidak? Toh rezeki itu mungkin bukan dalam rumah tangga pertama, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi. Betapa banyak orang yang mungkin mandul di rumah tangga pertama, yang istri kawin lagi, yang suami kawin lagi, si istri dapat anak, suami dapat anak. Jadi artinya apa? Yughnillahu kullam min sa'atihi. Perkawinan bukanlah suatu hal yang absolut yang harus diikat dan tidak boleh dipisahkan. Perdana, coba kita lihat wa iyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atihi. Di situ seakan-akan yughnillah, walaupun pisah, Allah akan memberikan kekayaannya. Jadi ada hubungan antara perpisahan atau perceraian dengan kekayaan. Jangan takut cerai lah, kalau misalnya cerai itu dalam hal rambu-rambu yang bagus, Allah memberi solusi. Tapi kalau ceritanya tidak bagus, walaupun itu pilihan terakhir. Walaupun pilihan terakhir. Iya. Saya melihat inilah salah satu kemaslahatan melalui aturan-aturan agama yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sebagai pencipta tahu bahwa di dalam suatu kehidupan rumah tangga itu tidak selamanya langgeng dan bisa diteruskan. Ada satu saat di mana dan satu kondisi kehidupan rumah tangga itu sulit untuk terus diteruskan oleh kedua belah pihak. Dan sebenarnya permasalahan talak ini sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita datang kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, aku sudah lama berumah tangga, tapi selama menjalani rumah tangga ini, kalau kuteruskan nanti ke depan, aku takut akan mengganggu ibadahku. Bagaimana ini wahai Rasulullah?" Kata wanita ini tadi. Ya, kata Rasulullah, "Apakah punya sesuatu untuk diberikan kepada suamimu?" Ya. "Benar wahai Rasul, saya punya sebidang kebun yang dulu diberikan sebagai mahar oleh suami saya. Kalau gitu coba tawarkan kepada suamimu, kalau dia memang reda maka berpisahlah kalian." Dan itu adalah salah satu dan itu jalan terakhir dan itu jalan terakhir. Dan artinya, Rasul pun melegalkan Rasul melegalkan karena si wanita ini merasa resah agamanya itu terganggu akibat kehidupan bersama dengan suaminya ini. Jadi sebenarnya bukanlah talak ini suatu hal yang mudah untuk dilakukan dan juga bukan dengan alasan yang semena-mena atau alasan apapun. Talak boleh dilakukan apabila ternyata kalau kehidupan keduanya diteruskan itu bakal bisa mengganggu ibadah salah satu dari kedua belah pihak. Tapi kalau jangan pula karena misalnya nggak punya anak akhirnya talak, itu bukan alasan yang tepat. Iya, kalau saya melihat di sini talak itu sendiri bukanlah suatu aib kalau kita lihat di sini. Jadi jangan sampai orang melihat talak itu aib. Tidak, yang aib itu adalah nusus, tidak mengadakan asulhu, tidak mengadakan ihsan, tidak ayat bertakwa. Jadi ayat sebelumnya itulah yang aib. Sementara talak itu sendiri adalah solusi. Iya, benar. Itu bukan aib. Dan solusi itu ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan merupakan buatan manusia. Bukan buatan manusia. Ya Ustaz Hanafi. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Tampaknya dalam ayat ini diakhiri oleh Allah wasi'an hakima. Allah menunjukkan sifatnya wasi', maha luas rezekinya, hakiman, punya hikmah, maha bijaksana yang luar biasa dalam hukum. Bagaimana kira-kira menurut? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang berbahagia, di sini kita melihat sebuah gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana rumah tangga Islam itu dibina dan bagaimana rumah tangga Islam itu diakhiri. Nah, semuanya menggunakan tolak ukur dan titik pandangnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika terjadi perceraian, keluasan, kelapangan dan hikmah akan banyak didapat di situ. Baik oleh masyarakat kedua belah pihak, terutama suami dan istri. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa ternyata perkawinan dengan istri pertama tidak memberikan sesuatu solusi yang baik dalam kehidupan mereka. Nah, ketika ketemu dengan jodoh yang kedua, mudah-mudahan ada hikmah yang didapat dan dia belajar dari kondisi yang pertama. Ini disebut hakimah, maha bijaksana, dan kebijaksanaan Allah itu ditransfernya kepada manusia lewat amaliyah dan pengalaman sehari-hari. Jadi saya lihat juga ini Pak Ustaz, bahwa cerai yang talak yang disyariatkan Allah itu adalah wujud dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Al-hakim huwa Allah. Al-hukum min Allah. Sumber hukum itu dari Allah dan apa yang keluar dari Allah adalah khair, baik. Atau ayat ini muncul karena Allah tidak ingin dalam rumah tangga itu cekcok atau apa, saling memaki, saling mencaci, saling menyepelekan, saling menghina itu berlangsung lama. Kalau misalnya tidak ada solusi kecuali perceraian, why not gitu. Sehingga ya kan? Sehingga taat maksimal, takwa tidak akan bisa diraih jika sang suami atau istri bentrok terus dalam pepatah Arab, disebutkan innal quluba idza tanafarudduha sibhuzzujati kasruha layus'ab. Apabila hati telah berpisah, itu bagikan kaca yang pecah, tidak akan mungkin bersatu lagi. Cara menyatukannya bagaimana? Ya sudah, beli baru aja. Saya melihat begini. sebelum itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan yughnillahu kullan min sa'atihi. Iya. Jadi bagaimana sang suami jangan menuhankan sang istri, iya. Sang istri jangan menuhankan sang suami, iya. Dibilang mencari nafkah. Mm-mm. Jadi di sini tingkat tauhid aplikatif yang terjadi bahwasanya sang istri tanpa suami bisa hidup. Bisa hidup, harus nah, begitu. Keyakinan sang mutlak suami tanpa istri bisa hidup. Iya. Bahwasanya yughnillahu, Allah akan mengkayakan. Iya. Allah akan memberi rezeki kullan min sa'ati. Kullan artinya dua-dua ya. Iya, dua-dua. Bukan suami tapi istri dua-dua juga bisa. Min sa'ati, dari kelapangan, keluasan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Iya. Dan Allah adalah sangat luas dan sangat bijaksana. Dan sangat bijaksana, sangat iya. Luas peluang rezeki itu. Iya. Terkadang kita menjumpai bahwasanya istri itu hanya sampai mengatakan aku hanya bisa hidup dengan suami. Kalau mati suamiku matilah aku. Matilah aku. Ceri aku, artinya, ceri matilah aku. Jadi pada saat itu adalah peluang hidup yang sangat sempit. Sangat sempit. Iya, ya, peluang hidup yang sangat sempit, bahkan meratapi kematian suami, kematian itu suami besar, yang ya? Terlalu berlama, kemudian kecewa dan lain, atau tidak mau nikah iya, selama-lamanya setelah begitu cinta suami. Sama suaminya ya? Nah ini iya. Pun juga salah ya, mengganggu ketakwaannya kepada Allah. Jadi Allah sudah tak bisa dipaksakan juga Ustaz kalau iya. Dia tak mau kawin. Tapi memang ayat ini mengajarkan kita untuk bergantunglah pada Allah bukan pada manusia. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Iya. Dan Allah sangat luas dan sangat bijaksana. Sangat luas ya. Jadi apapun takdir yang ditetapkan itu terimalah dengan baik, masa ya. Depan masih ada, tataplah dengan optimis kan optimis, begitu Ustaz kan? Ya, iya. Iya. Artinya tidak mesti kita itu minum dari gelas. Mm-mm. Minum bisa dari botol, minum iya. Bisa dari pipet, minum iya. Dari apa. Artinya nikmat Allah itu sangat banyak pintu iya. Keran rezeki yang maha dahsyat. Ada pertanyaan ini Pak Ustaz iya. Bagaimana kalau Ustaz itu cerai sendiri? Apakah iya. Itu suatu aib atau tidak nih Pak Ustaz? Iya. Atau orang-orang pejabat, pengusaha atau apa orang terpandang itu melakukan perceraian? Saya melihat cerai ini adalah jalan terakhir. Iya. Kartu merah dari apa namanya? Perjalanan hidup rumah tangga. Perjalanan tanah, ya? Permainan panjang. Aha. Tetapi ketika sebelum ada kartu merah ini kan masih ada kartu kuning. Iya, asluhu tadi ya. Asluhu dan lain sebagainya. Iya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan dinamika seni-seni kehidupan ini dengan yang luar biasa. Menjamin kekayaan itu bukan dengan menyandarkan kepada seseorang. Kalau saya melihat nih Pak Ustaz, perceraian itu dasarnya apa? Iya. Kalau perceraian itu dasarnya adalah harta, perceraian itu adalah dasarnya material, perceraian itu dasarnya karena duit, ini yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perceraian prinsip ideologi mungkin karena salah seorang pindah agama dan sebagainya, ini yang ini yang terus digalakkan sebenarnya. Karena ada orang yang melihat bahwa agama Islam yang membolehkan cerai itu adalah wujud dari ketidakkonsistenan Islam terhadap keutuhan rumah tangga. Sehingga orang mengatakan itulah kenapa kok terjadi banyak perceraian, karena Islam membolehkan cerai katanya. Saya melihat bahwa itu bukanlah suatu jawaban yang benar. Islam membolehkan cerai karena memang cerai itu adalah solusi. Dan cerai itu bukanlah aib apabila dibina dengan rumah tangga ini dibina dengan bahkan baik. Bahkan dalam Islam disebutkan tadi cerai itu adalah untuk takwa, taat iya. Maksimal. Iya. Mana lebih bagus dia terus mendapatkan kartu kuning, kartu merah, kartu kuning, kartu merah dalam hidup. Kartu kuning terus. Kalau seorang pemain terus mendapatkan kartu kuning, dia tidak akan bermain dengan bagus. Maksimal. Iya. Maksimal. Iya kan? Jadi maka, di dunia sepak bola pun diakui namanya cerai dengan istilah kartu merah keluar ya, dari lapangan. Keluar dari lapangan. Iya. Untuk memelihara apa namanya menjaga kemaslahatan para pemain. Iya. Tapi kita harus yakini bahwasanya Allah memberikan pintunya kemudahan dan hakima, yeah. Artinya bijaksana, dan Allah akan memberikan solusi kepada diri kita bersama. Insyaallah. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ternyata waktulah yang memisahkan kita. Insyaallah besok kita akan berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.